Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali sore hari ini insyaallah taala bi ni'matillah wa bi taufiqihi wa inayatihi kita melanjutkan membaca kembali kitab Ar-Risalah Tabukiyah atau Zadul Muhajir ila Rabbihi lil Imam Al-Hafidh Syekh Islam As-Sani Samsuddin Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakar Al-Ma'ruf bi Ibnil Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita telah sampai di halaman ke-28 dari kitab kita. Qala rahimahullahu taala, sedikit kita ulang faqrahnya. Wa amma inda iktirani ahadihima bil akhar. Adapun ketika digandengkan salah satu keduanya dengan yang lain, kaqauli taala, sebagaimana firman Allah taala, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa. Fal farqu bainahuma farqun bainas sababil maqsudi li ghairihi wal ghayatil maqsudati li nafsiha. Maka perbedaan antara keduanya, antara albir dan at-taqwa, adalah perbedaan antara sebab yang dimaukan dengan sebab itu untuk mendapatkan yang lain, tercapainya yang lain, wal ghaya al maqsudah li nafsiha, dan dengan perbedaannya dengan tujuan yang diinginkan itu sendiri. Fa innal birra matlubun li dzatihi, karena sungguhnya albir itu adalah matlubun lidatihi, yang diinginkan, yang dimaukan, yang dimaksudkan saradatnya, yang dituju adalah albir. It huwa kamalul abdi wa salahuhu alladhi la salaha lahu bidunihi kama taqaddam. Karena albir itu adalah kesempurnaan seorang hamba dan kebaikannya, yang tidak ada kebaikan bagi dia tanpa albir tersebut, sebagaimana yang telah lalu. Artinya badi albir itu adalah al-ghayah al-maksud, tujuan yang diinginkan, yang dimaksudkan, baik mendapatkan kebaikan. Wa amma taqwa fahiya tariq al-musilu ilal birri wal wasilatu ilaih. Sedangkan takwa itu adalah jalan yang mengantarkan kepada kebaikan, kepada albir, dan wasilah yang mengantarkan kepada albir. Berarti albir itu adalah ghayah, sedangkan at-taqwa wasilah. Albir itu adalah yang dituju, tujuan, target mendapatkan kebaikan. Wasilahnya, jalan yang ditempuhnya, caranya adalah dengan ketakwaan. Ini perbedaannya menurut beliau, kalau digabungkan antara albir dan at-taqwa di sini. Falafduha yadullu ala hadza, maka lafaz taqwa itu menunjukkan hal ini. Fa innaha fa'la min waqataki, wa kana asluha wukwa fakullibu au fakallabu wawata'an. Mereka mengganti wawunya menjadi ta, kama qalu turas min alwarasah wattijah minal wajhi wattuhmah minal wahimah fanadairuha wa nadairuha. Ini semua menunjukkan bahwasanya ta itu adalah menggantikan huruf waw dari waqa menjadi akhirnya tuqa, taqwa. Falafduha dal ala annaha minal wiqayah. Maka lafadznya, lafadz taqwa itu menunjukkan bahwasanya dia dari al-wiqayah. Nah, at-taqwa minal wiqayah, yakni penjagaan, benteng, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan kemarin. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam, beliau mengatakan anna aslat taqwa ayyaj'alal abdu bainahu wa bainama yakhafuhu wa yuhaddiruhu aw wa yahdiruhu wiqayatan taqihi minhu. Bahwasannya asal taqwa, asalnya taqwa adalah seorang hamba menjadikan antara dirinya dengan sesuatu perkara yang dia takutkan dan dia hindarkan wiqayah, penjagaan, pembatas, pembenteng. Nah, sesuatu yang dikhawatirkan mengenai dirinya, mencelakakan dirinya, membahayakan dirinya, maka dikasih batas, benteng, penjagaan supaya tidak terkena. Itulah wiqayah. Asalnya takwa adalah seorang hamba menjadikan wiqayah antara dirinya dengan sesuatu yang ditakutkan, dikhawatirkan menimpa dirinya. Ini asal takwa, menjadikan al-wiqayah. Karena asal kata takwa itu dari al-wiqayah. Makanya seperti kemarin kita contohkan sebuah tameng, misalnya dalam sebuah peperangan dibawa tameng ini, ketika ada serangan busur lawan mengarah dirinya, maka dirinya siap tameng sehingga busur itu tidak mengenai dirinya tapi mengenai tameng sehingga dirinya selamat. Nah, sesuatu yang dijadikan penjagaan, benteng, tameng untuk agar dirinya selamat, itulah namanya wiqayah, penjagaan. Itu asalnya takwa. Selanjutnya kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, qala fataqwal abdu, fataqwal abdi li rabbihi ayyaj'ala bainahu wa baina ma yahshahu min rabbihi min ghadabihi wa suhtihi wa iqabihi wiqayatan takihi min dhalika. Maka takwanya seorang hamba kepada Allah, perhatikan, maka takwanya seorang hamba kepada Allah, Rabbnya, yaitu dia menjadikan antara dirinya dengan apa yang dia khawatirkan dari Allah Subhanahu wa taala berupa murkanya Allah, berupa siksanya Allah, azabnya Allah. Dia jadikan wiqayah, penjagaan dirinya supaya tidak terkena azabnya Allah, supaya tidak terkena murkanya Allah, supaya tidak terkena siksanya Allah. Dengan apa? Wa huwa fi'lu ta'atihi wattinabu ma'asyihi, yaitu dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Menjalankan perintah, ketaatan, menjauhi larangan, itulah namanya wiqayah. Penjagaan seorang hamba, bentengnya seorang hamba dari siksanya Allah, dari azabnya Allah, dari murkanya Allah. Kalau seorang hamba tidak ingin mendapatkan murka, azab, siksanya Allah, maka dia harus memiliki takwa, wiqayah, dengan menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi maksiat kepada Allah. Maka dia punya pengaman, punya benteng, punya pemisah, pembatas antara dirinya dengan azabnya Allah, dengan siksanya Allah. Nah, satu contoh adalah puasa. Nah, ketika Rasulullah SAW menyatakan, "As-shaumu junnah yastajinu bil 'abdu yaumal qiyamati minan nar." Puasa itu adalah benteng, tameng. Nah, yang seorang hamba dengan puasanya itu dia membentengi dirinya di yaumul qiyamah dari siksanya neraka. Nah, sebagaimana pula Rasulullah SAW menyatakan, "Man shoma yauman fi sabilillah ab'adahullah minan nar 70 kharifa." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa satu hari di jalannya Allah, maka Allah jauhkan dengan puasanya itu, Allah jauhkan dia dengan sebab puasanya itu dari neraka sejauh 70 kharifa, yakni 70 tahun perjalanan dari neraka dijauhkan. Nah, sehingga dengan puasa menyelamatkan dirinya dari siksanya Allah, satu hari saja terselamatkan dia jauh dari neraka sepanjang sejauh 70 tahun perjalanan. Nah, makanya puasa itu adalah salah satu benteng, salah satu penghalang dari siksa api neraka. Sehingga takwa, sehingga puasa itu adalah bagian dari takwa. Makanya targetnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, artinya punya wiqayah. Nah, semisal itu. Ini juga merupakan bagian dari definisi takwa. Juga menjadi bagian dari definisi takwa, yaitu ayat jalal abdu bainahu wa baina ma yakhafu min rabbihi min iqabihi wa adzabihi wa ghadabihi wiqayatan. Naam, taqihi min dzalik bi ta'ati awamirih wastinabi nawahih aw wastinabi ma'siyatih. Yaitu seorang hamba menjadikan benteng, pembatas, penjagaan antara dirinya dengan apa yang dia takutkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, berupa adabnya, siksanya, murkanya, dengan cara dia taat menjalani perintah-perintahnya Allah dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Selanjutnya kata Al-Imam Al-Qayyim, fa innal muttaqi qad ja'ala bainahu wa bainan nar wiqayatan. Perhatikan di sini kesimpulannya, karena seorang yang muttaqi, orang yang bertakwa, orang yang bertakwa, sungguh dia telah menjadikan antara dirinya dan antara neraka wiqayah, penjagaan, batas, benteng. Ini yang menghalangi dan menjaga dirinya supaya tidak terkena siksa neraka. Fal wiqayatu min babi daf'i darar. Fattaqwa wal bir kal afiyah wastihah. Maka al wiqayah termasuk bab daf'i darar, menolak adanya bahaya, mencegah sampainya bahaya, sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang mencelakakan, sesuatu yang membinasakan, dihalangi, dicegah supaya tidak terkena dirinya. Nah, ini adalah wiqayah, ini adalah takwa, supaya dirinya tidak terkena azabnya Allah, siksanya Allah, murkanya Allah. Maka dijadikanlah benteng wiqayah berupa apa? Ketaatan kepada Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu berarti muttaqi, orang yang bertakwa. Ini adalah bab daf'ud darar. Maka kesimpulannya, antara takwa dan albir seperti al-afiyah was-sihah. Nah, seperti kata al-afiyah was-sihah, targetnya apa? Sehat. Bagaimana supaya sehat? Menjagalah diri kita dengan istilah afiyah. Afiyah itu menjaga supaya badan kita tidak terkena virus-virus, bibit-bibit penyakit. Nah, dengan menjauhi hal-hal yang membahayakan kesehatan kita, baik melalui makanan, minuman, dan yang lainnya. Nah, itu namanya afiyah. Tujuannya apa? Sehat. Seperti itu. Ini beliau mengkaitkan antara albir dan at-taqwa. Begitu juga albir adalah tujuannya untuk mendapatkan kebaikan. Bagaimana supaya kita mendapatkan kebaikan dunia apalagi akhirat? Maka harus jaga diri. Bagaimana cara jaga dirinya? Dengan takwa. Demikianlah hubungan dengan antara albir dan at-taqwa. Ketika itu digandengkan. Menurut beliau, Al-Imam Qayyim rahimahullah menjelaskan kaitannya at-taqwa dengan albir. Albir ada takwa ketika disebutkan bergandengan. Adapun ketika disebutkan sendiri-sendiri, sebagaimana telah lewat, albir masuk padanya takwa dan takwa masuk padanya albir. Naam. Ini seperti kata al-afiyah was-sihah. Naam. Kalau kita ditanya misalnya kaifa haluk? Bagaimana keadaanmu? Maka kita jawab alhamdulillah bil afiyah. Alhamdulillah bil afiyah. Maka itu artinya segala puji bagi Allah, sehat wal afiat. Artinya sudah masuk padanya sehat juga. Afiyah sudah terjaga badan kita dari hal-hal yang buruk dan diberi kesehatan. Itu ala afiyah. Begitu juga ketika kita ditanya, "Kaifa haluk? Bagaimana keadaanmu?" Kita jawab, "Alhamdulillah bisihah." Nah, sama juga mengandung afiyah dan sehat juga. Tapi kalau kita jawab dua-duanya, alhamdulillah bil afiyah wassihah. Nah, berarti afiyah sendiri, sehat sendiri. Afiyah maksudnya apa? Terhindar dari hal-hal yang buruk. Dan sehat artinya kita dalam keadaan, ya ini kondisinya fit. Nah, tidak ada, terhindar kita dari penyakit-penyakit dan badan diberi kuat, fit, nah, sehat. Itu arti maksudnya. Al-afiyah itu adalah wasilah ila sehat. Nah, sebagaimana takwa wasilah ila albir. Nah, sedangkan albir adalah maksud tujuan. Sebagaimana sehat wal maksud lidatihi. Aulidatiha. Itu hubungannya menurut beliau. Naam. Gamblang insyaallah ayuhan jazakumullah. Selain takrifat, definisi-definisi yang sudah kita sebutkan kemarin, perbedaan antara albir dan at-taqwa ketika disebutkan secara bersamaan sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, begitu juga Al-Imam Ibn Katsir, begitu juga Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dan yang lainnya. Yaitu albir itu adalah fi'lu al-wajibat awal ma'murat, mengerjakan yang wajib-wajib atau yang diperintah-perintahkan. Sedangkan at-taqwa itu adalah tarkul mungkarat atau al-manhiyat, meninggalkan yang mungkar-mungkar atau meninggalkan yang dilarang-larang. Itu di antara perbedaannya. Selanjutnya kata beliau, ikhwan wa jazakumullah, yang pembahasannya adalah kaitannya bahayanya kebodohan terhadap batasan-batasan syariatnya Allah. Nah, kita telah mengetahui namanya takwa itu adalah dengan menjalankan perintah-perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Maka tentu ini satu perkara yang menjadi kemestian. Nah, menjadi perkara yang menjadi keharusan, ada dibangun di atas ilmu. Untuk bisa takwa tidak mungkin tanpa ilmu. Karena takwa itu menjalankan perintah, berarti harus ngerti perintah. Apa perintahnya, bagaimana pelaksanaannya, apa saja yang merusak-rusaknya, ini harus diketahui. Menjauhi larangan berarti juga harus tahu apa larangan-larangannya Allah dengan berbagai macam jenisnya, dengan berbagai macam bagian-bagiannya. Nah, ini dibutuhkan ma'rifatu bihududillah, mengenal, mengerti, berilmu tentang batasan-batasan syariatnya Allah. Kata beliau selanjutnya, wa hadza babun sarifun yantafi'u bihi intifa'an adiman fi fahmi alfadil Qur'an wa dalalatihi. Ini adalah bab yang sangat mulia, yang sangat bagus, yang akan memberikan manfaat dengan bab ini, manfaat yang besar di dalam memahami lafadz-lafadz Al-Qur'an dan yang ditunjukkan oleh lafadz-lafadz Al-Qur'an. Wa ma'rifatu hududi ma anzalallahu ala rasulihi, dan mengetahui batasan-batasan apa yang Allah telah turunkan kepada rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini adalah bab yang sangat penting, yang akan memberikan manfaat besar. Bab mengetahui, memahami lafaz-lafaz Al-Quran dan yang ditunjukkan oleh lafaz-lafaz tersebut, mengetahui batasan-batasan apa yang Allah turunkan kepada rasulnya alaihissalatu wassalam. Karena kalau tidak mengetahui yang demikian, maka nanti akan berpotensi melanggar, melanggar ketentuannya Allah, karena enggak tahu tentang apa yang diturunkan oleh Allah, apa yang dimaukan oleh Allah, bagaimana batasan-batasannya, ukuran-ukurannya. Tidak diketahui, maka rawan potensi untuk melanggar. Satu contoh begini. Ini namanya seperti karra'i yar'a haulal khima. Nah, kan gitu. Ya. Orang yang menggembalakan kambing di sekitar batasan tanah milik dia. Selama dia masih di dalam tanah dia, enjoy dia. Tenang. Enggak ada masalah. Enggak ada salah. Nah, aman. Tapi kalau dia sudah minggir-minggir, sementara dia enggak tahu batasnya ini. Batas persisnya enggak jelas. Apalagi enggak tahu sama sekali. Wah, itu potensi nanti bermasalah. Nah, ada tetangga yang punya tanah, tetangganya tahu. Wah, kita bisa digugat, bisa dipermasalahkan. Nah, kenapa? Melanggar batas. Nah, mana batasnya? Saya enggak tahu kok. Nah, lebih lagi kamu enggak tahu. Sudah enggak tahu malah di sini kamu. Nah, sudah jelas ini pinggiran kamu ini, batas dengan orang lain. Kamu enggak tahu batasnya ini. Lebih lagi ini. Beraninya kamu mengembala kambing di pinggir-pinggir dalam keadaan enggak tahu batasnya. Beda kalau kamu di tengah-tengah tanahmu. Nah, ini bahayanya kalau enggak tahu batas-batasnya. Demikianlah ibaratnya. Naam, ikhwan fillah jazakumullah. Ala innal likulli malikin hima wa himallahu maharimuh. Ketahuilah setiap penguasa itu punya batas-batas aturan. Ketahuilah batasannya Allah itu adalah maharimuh, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, jangan dilanggar batas itu. Naam, ini yang halal. Batasnya ini yang haram. Yang haram ini jangan dilanggar. Nah, itulah batasan-batasannya Allah. Sehingga harus tahu kita mana yang halal, mana yang haram, mana yang perintah, mana yang dilarang. Itu, mana yang wajib, mana yang haram, harus tahu. Kalau tidak tahu, bahaya besar. Makanya pengetahuan masalah ini, ilmu tentang ini adalah ilmu yang sangat penting, yang akan memberikan manfaat besar, kata Al-Imam Qayyim rahimahullah. Nah, ini hanizakumullah. Fa inna huwa ilmun nafi', karena inilah yang disebut ilmu yang bermanfaat. Tuh. Karena inilah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Ikhwan jazakumullah. Kalau sebatas ilmu yang ditahu ilmu akuntansi, yang dibatas sekedar tahu ilmu teknologi, sebatas yang diketahui cuman ilmu matematika, yang sebatas diketahui cuman ilmu biologi, yang sebatas diketahui hanya ilmu bahasa-bahasanya manusia, itu jelas tidak menjamin sama sekali, yakni untuk dia punya ilmu nafi' bermanfaat, kalau sebatas itu. Karena dengan itu belum tahu dia apa itu batasan-batasan syariatnya Allah. Naam. Bahkan dia tahu ilmu-ilmu yang demikian, setelah tahu lebih bisa berbahaya. Kenapa? Ilmu-ilmunya itu akhirnya dipakai dalam hal pelanggaran terhadap syariat, melebihi orang yang enggak tahu ilmunya dalam ilmu-ilmu yang demikian tadi. Nah, pinter akuntansi akhirnya bikin pembukuan yang isinya pelanggaran syariat, korupsi, tertutupi dengan begitu. Nah, samar, enggak diketahui oleh orang lain, saking pinternya pembukuannya, misalnya. Nah. Ikhwan fillah jazakumullah. Maka kalau manusia itu begitu mengejar luar biasa cita-citanya, keinginannya sebatas ilmu dunia, kemudian meninggalkan ilmu bimbingan syariatnya Allah, ini namanya orang kebalik. Ya, orang kebalik akalnya sudah enggak lurus, akalnya enggak sehat. Cita-citanya sudah rendah, bukan cita-cita yang tinggi. Cita-citanya adalah hina, bukan cita-cita yang mulia. Kenapa? Karena dia meninggalkan perkara yang lebih penting, yang lebih urgent, yang paling harus diprioritaskan, didahulukan. Dia cuma mengejar sesuatu yang yakni sarana yang orang tidak tahu pun tidak masalah. Perkara yang fardu kifayah, kalau yang lain sudah tahu dirinya tidak, enggak masalah. Sementara dia meninggalkan yang fardu ain. Nah, ya'lamuna dhahira minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui, yang mereka ketahui adalah dhahira minal hayati dunya, dhahirnya kehidupan dunia. Oh, dunia ini, hidup kita ini butuh akuntansi, butuh pintar bahasa Inggris, butuh pintar teknologi, butuh pintar matematika, butuh pintar teknik. Yang diketahui cuma itu. Kemudian wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka terhadap akhirat lalai, lupa. Nah, tidak merasa butuh untuk ngerti tentang fikihnya sholat, fikihnya puasa, fikihnya zakat, apalagi perkara akidah. Nah, tak heranlah terjadi orangnya berdasi, titelnya sudah insinyur, sudah doktor bahkan. Nah, bukan hanya S1, S2, Alhamdulillah. Tapi masih main sesaji. Nah, masih percaya kepada ramalan-ramalan paranormal. Nah, penyimpangan akidah atau penyimpangan-penyimpangan berupa kemaksiatan. Nah, na'udzubillah. Wahum anil akhiratihum ghafilun. Mereka terhadap hari akhirat mereka lalai. Wa minan nasi may yujadilu fillah bighairi ilmin wala huda wala kitabim munir. Di antara manusia ada orang-orang yang berani membantah Allah. Nah, mendebat Allah bighairi ilm, tanpa ilmu, wala huda, tanpa petunjuk, wala kitabim munir, tanpa bimbingan kitab yang menerangi. Jelas, sehingga berani membantah Allah. Nah, syariatnya Allah akhirnya ikhwan dijadikan lelucon, dihinakan, nah, direndahkan. Na'udzubillah. Bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam dijadikan penghinaan bagi dirinya. Naam, na'udzubillah. Kalau yang demikian dia tidak tahu itu sudah malapetaka. Namun kalau itu tahu, termasuk syariatnya Allah, termasuk sunnahnya Rasul alaihi salatu wasalam, sudah tahu tapi masih menghinakan, masih mencemooh, masih mencaci, masih menghina, ini berarti dia lebih parah, malapetakannya lipat-lipat. In kunta la tadri fa ya musibah wa in kunta tadri fa musibatu a'dham. Kalau kamu tidak tahu itu sudah musibah. Wong kamu enggak tahu kok enggak belajar. Enggak tahu kok berani menghukumi. Enggak tahu kok berani menilai. Mengatakan itu enggak baik, ini salah. Wong kamu enggak tahu, mestinya kamu tanya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu jika kamu tidak tahu, supaya kamu tidak salah ngomong, supaya tidak salah penilaian. Al ilmu qablal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan berkata, berkata dan berbuat. Naam. Namun kalau kamu sudah tahu kalau itu adalah ajarannya Rasulullah, kalau itu adalah syariatnya Allah, masih kamu cemooh, masih kamu hinakan, masih kamu main-mainkan, ya, maka musibahnya lebih besar. Ini masalahnya Yohanes. Kalau yang pertama memang dia jahil, bodoh, gak tahu. Kalau yang kedua ini adalah sudah nafsu, sudah hawa nafsu. Nah, dan dua perkara inilah penyakit kronis, dan yang kedua lebih kronis. Penyakit berbahaya, dan yang kedua lebih berbahaya. Kalau tidak tahu itu sudah penyakit, tapi kalau tahu tapi masih melanggar, itu penyakitnya lebih besar, lebih parah. Nah, ikhwan jazakumullah. Perhatikan, ini perkara yang penting. Maka beliau mengatakan bab ini adalah bab yang agung, yang akan memberikan manfaat besar. Bab inilah yang disebut dengan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Wa qaddama Allah Ta'ala fi kitabihi man laisa lahu ilmun bihududi ma anzalallahu ala rasulihi. Dan sungguh Allah Ta'ala mencela yang disebutkan dalam kitabnya Al-Quranul Karim. Allah cela orang-orang yang tidak tahu ilmu, yang tidak punya ilmu tentang batasan-batasan syariat, apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya alaihissalatu wassalam. Seperti tadi ayat yang kita baca tadi. 6. Wa minan nasi may yujadilu fillah bighairi ilmin, bighairi ilm, wala huda wala kitabim munir. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana, awalau kana as-syaitanu yad'uhum ila 'adabis sa'ir. Di antara manusia ada orang-orang yang berani membantah Allah tanpa bimbingan ilmu, tanpa bimbingan petunjuk, tanpa bimbingan kitab yang meneranginya. Dan apabila dikatakan kepada dia, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka menjawab, bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana, cukuplah kami mengikuti apa yang telah menjadi peninggalan nenek moyang kami. Cukuplah Nusantara. Nah, ayo, Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, tidak, Islam Nusantara, Islam nenek moyang kami. Na'udzubillah, ikhwanizzakumullah. Ini sudah peninggalan orang tua-tua kita. Ini budaya Nusantara. Ikhwanizzakumullah. Naam. Ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, itu gak cukup. Apa yang Allah turunkan itu ukurannya mestinya. Qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Mereka justru membantah, kami cukup mengikuti apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak kami. Nah, coba bayangkan. Budaya orang tua kita itu jangan ditinggalkan, ini harus dilestarikan. Tidak peduli dengan syariatnya Allah, sekalipun itu melanggar syariatnya Allah, sekalipun itu tidak ada dalam syariatnya Allah, menyelisih syariatnya Allah. Nah, kalau yang ditinggalkan nenek moyang itu baik, itu pun kita terima, itu pun kita terima karena sesuai dengan syariatnya Allah. Tapi kalau tidak sesuai dengan syariatnya Allah, bahkan melanggar, menyelisihi, awalau kana syaitanu yad'uhum ila adabis sa'ir, sekalipun syaitan mengajak mereka kepada adab yang sa'ir, kepada adab neraka sa'ir, mau tetap diikuti? Nah, tidak bisa, ikhwan. Nah, ini diantara ikhwan yang jazakumullah imma jahil karena tidak tahu tentang batasan-batasan syariat Allah. Kalaulah tahu berarti adalah nafsu, itiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Yang jelas pasti dia tidak tahu. Lu dia dokter. Sekalipun dokter, dia ada yang tidak tahu. Apa itu? Tidak tahu akhlak, adab di dalam ingkiat, berserah diri, tunduk kepada bimbingan Allah, syariatnya Allah, tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, itu adalah hakikatul jahal, itu adalah hakikat jahal. Walaupun dokter, walaupun insinyur, walaupun dokter andes. Nah, walaupun lulusan yakni pendidikan-pendidikan yang mengatasnamakan Islam sekalipun. Ikhwan fi din rahimani rahmakumullah. Di antara pula contoh Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak mengetahui batasan-batasan syariatnya Allah, di antara adalah kenyataan yang terjadi umumnya mayoritasnya, yakni bawadi al-a'rab, yaitu ahlul bawadi, orang-orang pedalaman. Orang-orang pedalaman ya, yang cenderung ketinggalan ilmu mereka. Nah, berbeda dengan orang kota istilahnya. Lihat, kita sendiri di lingkungan kita, di negeri kita, orang-orang pedalaman itu primitif-primitif. Banyak yang tidak tahu syariat, sekalipun ada Islam, agamanya Islam. Itu tadi, Islam nenek moyang, Islam keturunan, bukan Islam mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, di antaranya ikhwan fillah jazakumullah, karena mereka cenderung tidak ada para mubalik, para da'i-da'i sampai kepada mereka yang mengajarkan Al-Quran dan Al-Hadis dengan pemahaman yang benar. Tempatnya sembunyi masalahnya. Nah, di pedalaman-pedalaman. Nah, dan ini adalah satu nikmat kalau kita itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa lebih dimudahkan mengetahui bimbingan syariatnya Allah. Dimudahkan untuk majelis ilmu, dimudahkan untuk bisa bermajelis. Majelisnya asatidah, majelisnya alim ulama, bahkan masyayikh ahlu sunnati wal jamaah. Kalau diberi kemudahan, itu adalah satu nikmat besar. Jangan disia-siakan. Kenapa? Karena seperti orang Arab-Arab badui. Nah, atau kalau di tempat kita adalah orang-orang pedalaman, mereka sulit untuk dapat siraman rohani, bimbingan Al-Quran dan Al-Hadis dengan pemahaman yang benar. Kita mendatangkan masyayikh, masa kita bawa ke pedalaman? Ya, ikhwan. Nah, kan ya mungkin, gitulah. Nah, karena sulit, kondisi sulit itulah. Nah, makanya kalau kita diberikan kemudahan, itu nikmat. Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 97. Al-A'rab asaddu kufran wa nifaqa. Orang-orang Arab-Arab badui. Ini bangsa Arab loh padahal. Di zamannya Rasul alaih salatu wassalam. Tapi mereka orang pedalaman. Jauh dari tempat tinggalnya Rasulullah. Nah, berita Rasul saja kemungkinan banyak yang tidak tahu. Kalau yang tahu, sulit untuk bisa ketemu dengan Rasulullah. Kalaulah bisa ketemu, cuma sekali, dua kali, untuk bisa terus hadir di majlisnya Rasulullah sulit. Nah, keadaan sulit. Orang-orang Arab-Arab Badui kata Allah Subhanahu wa taala, asaddu kufran wa nifaqo. Lebih keras kekafirannya dan kemunafikannya. Kenapa? Sekali lagi, karena bimbingan ilmu itu lebih sulit menjangkau mereka. Ketinggalan mereka. Sehingga tingkat kekafiran dan kemunafikannya lebih besar biasanya. Umumnya demikian. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Orang Arab Badui misalnya ketemu Rasulullah, habis itu enggak pulang ke pedalaman, langsung di situ terus. Nah, demikian ada. Wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi, dan mereka lebih pantas untuk tidak mengetahui batasan-batasan apa yang Allah turunkan kepada rasulnya. Nah, ya kan? Mereka lebih kemungkinan tidak tahu terhadap syariat. Karena tinggalnya jauh, sulit untuk bisa ketemu dengan Rasul, mendapati pelajaran, mendapatkan kajian, mendapatkan bimbingan, ayat, hadis sampai kepada mereka. Nah. Wallahu alimun hakim, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui dan maha memiliki hikmah. Yang ikhwan jazakumullah aneh, sudah orang kota ibaratnya mudah ketemu dengan Rasul, bermajlis dengan Rasul, tapi enggak mau. Wah, itu lebih. Nah, sudah diberi kemudahan tetapi tidak mensyukurinya, tetapi tidak mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik. Sama hanya aneh, sudah tinggal di ma'had, ada kajian sewaktu-waktu, kok enggak nongol sama sekali. Aneh, tinggal di ma'had, siraman rohani terus menerus, muamalahnya masih seperti orang awam. Aneh. Masih sikut kanan kiri dengan ikhwan yang lain, dengan akhwat yang lain. Itu kan aneh malah. Gitu. Bimbingan mudah didapat, tapi seakan-akan dirinya seperti orang yang tidak terbimbing. Nah. Subhanallah. Ikhwan jazakumullah, ketika Allah Ta'ala memberikan kemudahan untuk kita lebih mudah mendapatkan bimbingan, lebih mudah untuk mendapatkan ilmu, disyukuri dan kemudian diamalkan. Walhamdulillah, itu nikmat besar. Coba kalau kita dilahirkan di tengah-tengah hutan menjadi orang-orang pedalaman, mau kenal sunnah sulit. Ikhwan jazakumullah, kemungkinan kecil kan begitu. Nah, maka hendaknya kita pandai-pandai bersyukur, ikhwan jazakumullah. Ini adalah contoh sebab-sebab orang yang dia tidak mengetahui batasan-batasan hukumnya Allah, dan tentunya itu adalah satu keadaan yang tercela. Orang-orang yang tidak mengetahui batasan syarat-syaratnya Allah di dalam Al-Quran maupun hadis, itu adalah konteksnya adalah dam, dicela. Sebagaimana orang yang mengetahui bimbingan syariatnya Allah, mengetahui agama, maka konteksnya di dalam Al-Quran maupun hadis, itu adalah al-madh, pujian, dipuji. Orang yang berilmu itu dipuji dalam Al-Quran maupun hadis. Demikianlah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Untuk sementara kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Naktahi bi hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.